نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid dalam kitab Fathul Majid dan kita masih di dalam babu majaa min taqlid fi man abadallahu inda qabri rajulin sholihin bab apa-apa yang datang dari kerasnya berupa kerasnya ancaman pada orang yang beribadah mengibadahi Allah di kuburan orang soleh, yang mana telah kita ketahui bahwasanya perbuatan ini mengibadahi orang-orang soleh yang telah meninggal dunia adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka dan apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka orang soleh dan mereka membuat gambar atau membuat patung di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat duduk mereka dan di tempat yang biasa mereka berkumpul untuk mengenang, mengingat ibadah mereka, ibadah orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Nah, sehingga mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah seperti bersungguh-sungguhnya mereka. Nah, namun kemudian generasi yang membuat patung tersebut, yang membuat gambar tersebut telah berlalu. Nah, datanglah generasi berikutnya yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui tujuan daripada dibuatnya patung tersebut, sehingga kemudian nah mereka mengibadahi patung itu, nah disertai dengan bisikan dari syaitan yang mengajak mereka untuk beribadah pada patung tersebut. Nah dan perbuatan itu, nah pelaku perbuatan tersebut adalah dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada perkataan mualif. Nah, fa'ulai jama'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Ya, di situ. Qalu fa'ulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatut tamathil. Perkataannya, maka mereka mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah tamatsil, patung-patung. Qala Syarif, hada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini merupakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dzakarahu al-musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah bil kuburi wa tamatsil. Mu'alif rahimahullah ta'ala, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan perkataan ini sebagai peringatan atas apa yang terjadi dari kerasnya fitnah, dahsyatnya fitnah kubur dan fitnah patung-patung. Nah, fa'inna fitnata bil kubur kal fitnati bil asnam aw asyad. Maka sungguh fitnah kubur tersebut seperti fitnahnya patung-patung atau lebih dahsyat lagi. Nah, banyak orang yang menyembah kubur, seperti banyaknya orang yang menyembah patung-patung, ya, apakah itu patung yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Atau mungkin fitnah kubur ini lebih dahsyat lagi, ya, sampai kuburan yang tidak dikenal pun nggak tahu apa yang dikubur tersebut, hanya mendengar berita di situ adalah kuburan wali tanpa diperiksa berita tersebut, atau hanya berdasarkan mimpi bahwasanya di situ ada keramat, ya, kemudian diibadahi, kemudian dilakukan peribadahan di tempat tersebut. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, perkataan Syekhul Islam rahimahullah ini di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim jilid yang kedua halaman 674 kalau sama halamannya. Nah, wa hadhihi al-illah allati li ajliha naha syari'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ittikhadil masajid ala al-qubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan alasan ini, wa hadhihi al-illah, dan alasan ini, yang karena alasan ini asy-syari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Ya, karena kerasnya fitnah kuburan tersebut, dahsyatnya fitnah kuburan tersebut, nah, yang akan menggiring atau merupakan wasilah kepada kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang membangun masjid ataupun melakukan sholat di kuburan. Hiyallati awqat kathiran minal umam imma fi syirkil akbar aw fi ma dunahu minasyirki. Dialah, nah, yang terjerumus kebanyakan atau yang menjerumuskan kebanyakan umat-umat ini, ya, nah, fitnah kubur ini yang menjerumuskan kebanyakan manusia dari umat-umat terdahulu ataupun dari umat-umat ini, mungkin atau bisa jadi pada kesyirikan besar atau pada kesyirikan kecil, ya, selain daripada syirik alfi madunah minasyirki, atau pada yang selainnya, yaitu pada selain syirik besar daripada kesyirikan. Nah, syirik besar, para pengagung kubur, para penyembah kubur terjerumus pada syirik besar, manakala peribadahan mereka diperuntukkan untuk penghuni kubur tersebut. Nah, fa'innan nufusa qad asyrafat bitamathili sholihin wa tamathilu yaj'umuna anna tawasim al-kawakib wa nahwi dzalik. Fa'inna syirka bi qabri rajul alladhi yu'taqad solahuha, dan solahuha akrabu ilan nufus minasyirki bi khosabatin aw hajarin. Maka sungguh maka sungguh jiwa itu sungguh nah menyekutukan atau terkait dengan patung-patung orang-orang soleh, dan patung-patung mereka menyangka bahwasanya patung-patung tersebut merupakan mantra-mantra bintang-bintang, ada kaitannya dengan bintang-bintang wanawi darika dan yang lainnya. Faina syirka bi qabri rajulin ladzi yu'taqad salahuha aw salahu aqrabu ila nufusi min asyirki bi khasabatin aw hajarin, maka sungguh menyekutukan nah atau berbuat syirik dengan kuburan orang soleh, maka sungguh berbuat syirik dengan kuburan seseorang yang diyakini kebaikannya, yang diyakini kebaikan kuburan tersebut, itu lebih dekat, lebih mungkin kepada jiwa daripada kesyirikan nah dengan kayu ataupun dengan batu. Nah, walihada tajidu ahla syirki yatadarra'una indaha wa yakhsha'una wa yakhda'una wa ya'buduna bi qulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah wala waqti sahar wa minhum man yasjudu laha wa aktsaruhum yarjuna min barakati shalah indaha wa du'a ma la yarjuna fil masajid. Fali ajli hadhil mafsada hasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam madataha. Oleh karena ini, oleh karena jiwa itu lebih dekat, lebih nan cenderung berbuat syirik dengan nan mempersekutukan Allah dengan orang soleh, nah oleh karena ini kamu mendapati kebanyakan ahlu syirik, kebanyakan pelaku-pelaku kesyirikan ahlul kubur, pengagung kubur, ya, kuburiyun, mereka merendahkan diri, ya, merendahkan diri di kuburan-kuburan, di dekat kuburan orang soleh. Mereka khusyuk, tenang, khudu', ya, di dekat kuburan orang soleh tersebut. Tidak berani berisik, tidak berani ribut, ya, berjalan dengan tenang, antri dan seterusnya. Dan mereka beribadah dengan hati-hati mereka. Beribadah dengan hati-hati mereka, ibadah yang sangat yang tidaklah mereka melakukan ibadah tersebut di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Nah, jadi sangat khusyuk, sungguh-sungguh di dalam beribadahnya ketika di dekat kuburan orang soleh. Lain, nah berbeda dengan ketika di masjid. Ya, asal-asalan saja ibadahnya. Nah, wala waktu sahur dan tidak pula pada waktu sahur. Nah, mereka para penghuni kubur, nah, tidak peduli siang ataukah malam, kalau sudah tiba saatnya nah untuk berziarah kubur, kalau sudah tiba saatnya bulan-bulan tertentu untuk beriktikaf di kuburan yang itu dikatakan nam barokah dan seterusnya, mereka beriktikaf di kuburan tersebut walaupun semalam suntuk, ya, tidak peduli, ya, walaupun itu pada waktu pagi, pada waktu sahur. Nah, bahkan yang jauh tempatnya itu beberapa hari sebelum tiba acara, ya, sebelum acara dimulai itu sudah berdatangan menginap. Ini kesungguhan mereka beribadah dan di dekat kuburan orang-orang soleh sedemikian rupa, ya, berbeda dengan ketika mereka beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wani wa minhum man yasjudula, dan di antara mereka ada yang sujud kepada kuburan tersebut. Ya. Wa tarum yarjuna min barakatis shalah inda wa du'a ma la yarjuna fil masajid, dan kebanyakan mereka mengharap barokah salat di sisi kuburan dan berdoa di sisi kuburan tidak seperti harapan mereka, tidak seperti mengharapnya mereka di masjid-masjid. Jadi sengaja sholat di dekat kuburan, berdoa di kuburan karena tidak mengharap barokah tersebut. Ya, ketika di masjid tidak demikian, sholat ya hanya sholat saja, tidak ada istimewanya. Nah, fali ajli hadhil mafsadah hasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam madata, oleh karena kerusakan-kerusakan ini, ya, oleh karena kerusakan-kerusakan ini yang tadi sudah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang, mencegah wasilah-wasilahnya. Wasilah-wasilah yang akan mengantarkan pada perkara tersebut. Ya, nah. Apakah sholat, apakah berdoa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di kuburan dilarang. Hatta nahani sholat fil maqbarah mutlaqan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat di kuburan secara mutlak. Kuburan siapa saja? Kuburan nabi, kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan pejabat dan seterusnya. Dilarang secara mutlak. Wa in lam yaqsud al-musalli barakatal buq'ah bi sholati, sekalipun orang yang sholat tersebut tidak memaksudkan mencari barokah tempat yang dia sholat padanya. Ya, sekalipun orang satu ya sholat hanya biasa saja, tidak mencari barokah, tidak mengharapkan barokah. Ya, sholat di dekat kuburan tersebut, tetapi ini dilarang. Ya, nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Di dalam riwayat yang lain, wa na la tajlisu alal kubur wa la tusallu indaha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat di dekat kuburan. Tidak menghadap di kanan kah, di kiri kah. Ya, nah. Ini yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Salat di dekat kuburan pun haram. Nah, tidak boleh. Ya, nah. Kama yaksudu bi salati barakatal masajid. Nah, sekalipun orang yang sholat tersebut tidak memaksudkan barokah, mencari barokah tempat dia sholat di dekat kuburan tersebut, sebagaimana dia memaksudkan dengan sholatnya mencari barokah di masjid-masjid. Kama nahani sholat waqta tului syamsi wa gurubiha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat waktu terbitnya matahari, waktu munculnya matahari, dan waktu terbenamnya. Ya, dilarang sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Li'annaha awqatun yaqsudu biha yaqsudu fiha al-musyrikuna. Karena waktu-waktu tersebut, lianna awqatun yaqsudu fiha al-musyrikun as-shalah lisyams. Karena bahwasanya waktu-waktu tersebut, waktu terbenam matahari, waktu terbit matahari, ini adalah waktu-waktu yang orang-orang musyrik menyengaja memaksudkan pada waktu-waktu tersebut salat untuk matahari, beribadah untuk matahari. Ana fadaha ummatahu anis sholati hina idin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari sholat pada waktu tersebut. Ana wa in lam yaqsud ma Wa'idlam yaksud ma kosodahul musyrikun, sekalipun ia tidak memaksudkan apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik, yaitu menyembah matahari. Tetapi ini adalah sabdan lidariyah, penutup jalan, nam sebagai penutup nam ataupun pencegah terhadap wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Jadi walaupun nam tidak memaksudkan ataupun nam tidak menyengaja mencari barokah ya, di sholat di saat-saat tersebut, karena ini merupakan salah satu bentuk tasyabuh, ya, menyerupai orang-orang musyrikun, orang-orang musyrikin, nah maka dilarang. Ya. Wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda al-qubur mutabarrikan bis-shalah fi tilkal buqah fa hadza 'ainul muhaddah lillahi wa li rasulih wal mukhalafah lidinihi wa ibtida'i dinin lam ya'dan bihillah. Dan adapun jika seseorang memaksudkan dengan sholat di dekat kuburan, ya, menyengaja sholat di dekat kuburan, ya, dalam rangka dia mencari barokah dengan sholat di tempat tersebut, maka inilah bentuk nyata, ya, penentangan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ya. Dan ini merupakan orang yang menyelisih terhadap agamanya, dan ini merupakan bentuk bid'ah, mengadang-adakan perkara baru di dalam agama yang tidak diizinkan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang menyengaja sholat di kuburan tertentu, ya, dalam rangka mencari barokah. Mencari barokah sholat di tempat, di kuburan, di suatu kuburan, maka ini merupakan bentuk penentangan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ini merupakan bentuk penyelisihan, bentuk penyimpangan nam terhadap atau dari agama Allah, dan ini merupakan bentuk bid'ah, nah, mengada-ngadakan agama yang baru ataupun syariat yang baru di dalam agama ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya. Nah, fa'innal muslimina qad ajma'u ala ma'alimuhu bil-ittirar min dinir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna sholata indal kubur manhiun anha. Maka